بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، merupakan satu kebahagiaan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dari nikmat-nikmat yang zahir, demikian pula yang batin. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, di mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kemudahan untuk datang ke tempat ini dan berkumpul dalam rangka memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita sebagai amalan yang dirahmati Allah jalla wa ala, dan menjadikan hari-hari kita hari-hari yang penuh berkah, terkhusus di pagi hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah mendoakan umatnya agar senantiasa mereka diberikan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di pagi harinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, di saat Allah jalla wa ala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai mubasyir, pembawa berita gembira, dan sekaligus pemberi peringatan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan hidayah dan nur cahaya kepada umat ini. Siapa di antara mereka yang taat, maka dialah yang mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Dan siapa di antara mereka yang menyimpang dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau bawa dari Al-Quranul Karim dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan peringatan dari Allah Jalla wa'ala berupa azab dan siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha, di mana Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang keadaan seorang yang mengikuti hidayah, yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبْعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hidayah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak pula sengsara. Tidak tersesat dalam kehidupan dunianya dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, beliau mengatakan, takaffala Allah jalla wa ala liman qara' al-Qur'an wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunianya. Dia senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan suatu yang wajib bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mengisi waktu-waktu mereka dengan ibadah dan talabul ilm, menuntut ilmu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu dalam sahihnya dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, Atha bin Yasar mengatakan, laqitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Suatu ketika aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan riwayat-riwayat beliau diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, ma kana aktsar haditsan minni, ma kana ahadun aktsar haditsan minni illa ma jaa 'an Abdullah bin 'Amr bin 'As fa innahu kana yaqtu wa la aqtu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidak seorang pun yang lebih banyak riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada aku, kecuali riwayat-riwayat yang datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau banyak meriwayatkan hadis disebabkan karena Abdullah bin Amr bin Al-As suka menulis hadis, sedangkan saya tidak menulis hadis. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat yang alim yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Atha bin Yasar mengatakan, aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka aku pun berkata kepadanya, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Taurat. Kabarkan kepadaku tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Taurat. Atha bin Yasar rahimahullahu ta'ala bertanya tentang hal ini kepada Abdullah bin Amr bin Al-As karena beliau mengetahui bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As memiliki pengetahuan tentang lembaran-lembaran kitab Taurat dan kitab Injil. Demikian pula kisah-kisah Bani Israel yang beliau dapatkan pada saat Futuhat, ketika kaum muslimin berhasil menguasai negeri-negeri Eropa yang sebelumnya dikuasai oleh ahlul kitab. Negeri Persia demikian pula Romawi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga mereka banyak meninggalkan kisah-kisah dari umat terdahulu yang dinukilkan dari pendeta-pendeta mereka, dari orang-orang Bani Israel. Maka inilah yang ditemukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, lembaran-lembaran Taurat, demikian pula lembaran-lembaran dari kitab Injil dan kisah-kisah yang disebut dengan kisah Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang menjelaskan tentang umat-umat terdahulu namun tidak melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As membacanya dan beliau mengetahui sedikit banyak tentang apa yang terdapat dalam kitab-kitab masa lalu, termasuk kitab Taurat, Al-Injil, demikian pula kisah-kisah Bani Israel. Oleh karena itulah Atha bin Yasar menanyakan hal ini kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah dalam kitab Taurat disebutkan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman kepada umatnya, apakah disebutkan ciri-cirinya? Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma menjawab, ajal, fa wallahi innahu la mawsufun fi at-Taurah bi ba'dhi sifatihi fi al-Qur'an. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, benar demikian. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat dengan sebagian sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As membaca sebagian dari kitab Taurat tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa kitab Taurat, demikian pula kitab Injil yang menjadi pegangan ahlul kitab sekarang ini, tentu telah banyak berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya tentang perbuatan alim ulama-nya mereka, tentang perbuatan pendeta-pendeta mereka yang melakukan perubahan terhadap nas-nas wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celaka, binasa orang-orang yang mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, lalu kemudian mereka mengatakan ini dari kitab Allah, ini dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka untuk mendapatkan dunia yang sedikit, dengan nilai yang sedikit mendapatkan harta dunia, maka mereka rela untuk merubah-rubah isi dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lahum mimma katabat aydihim, maka binasa mereka terhadap apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka tersebut, dan binasa apa yang telah mereka usahakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i, mereka telah merubah-rubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari posisinya, dari kedudukannya, dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Demikian pula ini, maka ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi pegangan ahlul kitab sekarang ini telah banyak terjadi perubahan. Namun bukan berarti bahwa seluruh nas-nas yang terdapat di dalam kitab Injil, demikian pula Taurat, seluruhnya telah berubah. Masih ada bagian-bagian yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang sahih dan apa yang menjelaskan di dalam kitab Taurat, demikian pula Injil, dari kebenaran dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, atau penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, maka ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil merupakan kebenaran. Salah satu yang menunjukkan hal ini, apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika orang-orang Yahudi mereka ingin membawa seorang laki-laki Yahudi dan seorang wanita Yahudiyah yang keduanya telah melakukan perbuatan zina. Maka mereka pun berselisih. Apakah mereka membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terjadi perselisihan di antara mereka. Jangan sampai dibawa kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah menegakkan hukum rajam kepada keduanya. Dan itu mereka tidak inginkan. Mereka inginkan ya cukup dicambuk atau yang semisalnya, jangan sampai menghilangkan nyawanya. Maka pada akhirnya di antara mereka ada yang mengatakan, in utitum hadza fakhudhu wa in lam tutau fahdhu. Akhirnya mereka memberi pilihan. Kalau kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia menetapkan hukum selain dari hukum rajam, selain dari hukum rajam, dicambuk atau yang semisalnya, direndahkan, dihinakan, ambil hukum itu. Namun apabila dia menetapkan hukum rajam, maka jangan kamu ambil. Hati-hati. Maka turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang apa yang mereka katakan. Dan Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi syai'a." Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dia terfitnah, dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak mampu memberikan hidayah kepadanya. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan untuk menyucikan hati-hati mereka. Karena mereka memilih-milih hukum Allah. Yang enak mereka ambil. Yang tidak enak mereka buang. Yang mereka anggap keras mereka lemparkan. Dan mereka tidak ingin berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa kedua orang ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat mereka membawa, mereka pun menjelaskan bahwa kedua orang ini telah melakukan perzinahan. Apa hukumannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajiduna ar-rajma fi kitabillah fi kitabikum?" Apakah kalian mendapati hukum rajam dalam kitab kalian? Kitab Taurat? Jawaban mereka, ma wajadna rajam fi kitabi. Kami tidak mendapatkan rajam dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari adanya hukum rajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, fa'tu bi Taurati in kuntum shadiqin. Datangkan kitab Taurat apabila kalian benar-benar jujur. Dan pada waktu itu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dahulu dia seorang Yahudi, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Tentu dia mengetahui isi kitab Taurat. Dia mengetahui sebagian dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan dalam kitab Taurat. Maka didatangkanlah kitab Taurat dan salah seorang pemuda membacanya. Kalian baca Daud Taurat yang menjelaskan tentang hukum orang yang berzina. Maka dia baca. Nah, kemudian di situ ada kalimat yang kemudian ditutupi oleh tangan pemuda ini pada saat dia membacanya. Jadi dia hanya membaca bagian atas dan bagian akhir. Lalu dia menutupi bagian kalimat tersebut. Dia membaca. Yang menjelaskan di situ bahwa seorang berbuat zina, dihinakan, dihitamkan wajahnya dan semisalnya. Lalu kemudian dia tidak membaca bagian kalimat yang itu menjadi inti permasalahan. Ketika dia membaca bagian bawah, maka dilihat oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maka dia pun mengangkat tangan. Baca itu. Maka ketika dia membacanya, ternyata ayat tersebut menjelaskan tentang hukum rajam bagi pelaku zina. Tinggalan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan hukum rajam kepada kedua orang Yahudi dan Yahudiyah yang telah melakukan perzinahan. Yang menjadi syahid dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam kitab Taurat masih ada sisa-sisa dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sejalan dengan Al-Qur'an. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As mengetahui sebagian isi kitab Taurat itu. Maka beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar disebutkan dalam kitab Taurat sebagian yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwa berita tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, baik dalam kitab Taurat demikian pula dalam kitab Al-Injil. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As menyebutkan sebagian sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid, sebagai saksi, saksi bagi seluruh umat ini terhadap apa yang telah mereka amalkan. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Allah jalla wa ala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimanakah sekiranya apabila kami mendatangkan setiap umat itu dengan seorang saksi, dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka semuanya. Nabi SAW, kami jadi saksi. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Dan kami mengutusmu sebagai pembawa berita gembira, sekaligus pemberi peringatan bagi orang-orang yang taat, bagi orang yang tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan peringatan kepada mereka. Sebab ketaatan kepada Rasul merupakan bukti taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang taat kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan syurga kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku mendapatkan jaminan syurga, kecuali yang enggan masuk dalam syurga. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk ke dalam syurga itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah mendapatkan jaminan syurga. Dan siapa yang bermaksiat, siapa yang menyelisihi perintahku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka. Lalu kata beliau, "Wa hirzan lil ummiyin." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya, hirzan lil ummiyin. Hirzan itu artinya hafil, yang menjaga, yang memelihara bangsa ummiyah. Yang dimaksud bangsa ummiyah di sini adalah bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maksudnya adalah bangsa Arab. Sebab mayoritas orang-orang Arab pada zaman itu, mereka adalah bangsa ummiyah. Mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa membaca dan beliau juga tidak bisa menulis. Sehingga apa yang beliau sampaikan kepada umatnya dari hitungan-hitungan tertentu, itu datangnya dari Allah. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan kepada umatnya tentang bilangan bulan, berapa jumlah hari dalam sebulan, kata beliau, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Sesungguhnya kami ini umat ummiyah, umat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. La naktub wa la nahsub, kami tidak bisa menulis, kami juga tidak bisa berhitung. Lalu beliau menjelaskan berapa hari dalam sebulan. Kata beliau, asyharu hakadha hakadha hakadha wa asyharu hakadha hakadha hakadha. Satu bulan itu begini, tambah begini, tambah begini. Sambil beliau mengangkat seluruh jari tangannya mengisyaratkan jumlah 10. 10 tambah 10 tambah 10. 30. Kemudian beliau mengatakan, dan satu bulan 10 tambah 10 dikurangi jempol tambah 9, 29 hari. Yang menunjukkan bahwa bulan-bulan Hijriyah antara 29 hari dan 30 hari. Dalam bulan Hijriyah tidak terdapat satu bulan yang berjumlah 31 dan tidak juga terdapat jumlah 28 hari seperti yang terdapat dalam kalendernya orang-orang Nasara. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Bahkan ketika pada masa perjanjian Hudaibiyah, dalam perjanjian Hudaibiyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan ibadah haji bersama dengan para sahabat, lalu mereka pun dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Hingga terjadilah perjanjian ini, dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian itu ditulis, pada awalnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ Suhail bin Amr yang menjadi perwakilan orang-orang musyrikin. Ketika Suhail bin Amr ini datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahula amruna. Akan menjadi mudah urusan kita. Kenapa? Karena namanya Suhail. Suhail itu artinya orang muda. Ya. Semoga dengan nama yang bernama Suhail menyebabkan namanya dimudahkan urusannya, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan urusan kaum muslimin. Maka Suhail pun datang, padahal dia seorang musyrik. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, maka dia pun mengingkari. Jangan tulis ini. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Ya. Mereka hanya mengenal Allah. Akhirnya dirubah. Maka dirubahlah kalimat tersebut menjadi Bismikallahumma. Mereka sepakat. Kemudian tertulis lagi, hadza ma qada Muhammadun Rasulullah. Inilah yang telah menjadi ketetapan dalam perjanjian Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, jangan tulis Rasulullah. Kalau engkau Rasulullah, masalahnya kami tidak akan menghalang kamu untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kamu Rasulullah, jangan tulis Rasulullah. Waktu itu yang menulisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ana Muhammad bin Abdullah wa ana Rasulullah. Aku ini Muhammad bin Abdullah dan aku adalah Rasulullah. Tetap saja Suhaib bin Amr ngehil. Tetap mengatakan, ya, kalau kamu Rasulullah, kami tidak akan menghalang kamu masuk untuk menunaikan ibadah haji. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terpaksa mengalah. Nah, kata beliau kepada Ali bin Abi Thalib, hapus nama Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi la amhu abadan. Saya tidak akan menghapusnya sama sekali. Tak berani beliau menghapus. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, hari ini ya, perlihatkan yang mana itu kalimat Rasulullah. Jadi beliau enggak tahu yang mana itu kalimat Rasulullah. Maka diperlihatkan oleh Ali ini kalimatnya. Maka dihapus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau. Jadi beliau enggak bisa membaca sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Di antara hikmah yang terbesar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca untuk menunjukkan kepada orang Arab bahwa Al-Qur'anul Karim ini benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat pandai menulis. Ya, pandai berkarya, bisa membaca. Mungkin mereka akan membenarkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis, tidak bisa membaca saja, mereka masih menuduh Rasulullah alaihi wasallam yang membuatnya. Padahal mereka itu mengingkari dengan hati mereka sendiri. Mereka mengingkari, tidak mungkin. Tapi begitulah, karena mereka bingung sifat apa yang akan mereka berikan kepada Rasulullah alaihi wasallam pada saat mereka menentangnya. Makanya mereka berselisih. Ada yang bilang Rasulullah itu penyair, ada yang bilang Rasulullah itu dukun, ada yang bilang Rasulullah itu tukang sihir, ada yang bilang Rasulullah itu gila, dan seterusnya. Mereka tidak sepakat dalam menyifatkan Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan kedustaan sifat-sifat tersebut. Karena beliau adalah Rasulullah. Dan Al-Quranul Karim merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menantang bangsa Arab seluruhnya semenjak diturunkannya Al-Quran hingga sekarang dan sampai hari kiamat. Datangkan satu surah seperti yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apabila kalian masih ragu dengan ayat-ayat yang kami turunkan kepada Nabi kami, pada hamba kami, silakan datangkan satu surah. Ya, satu surah. Surah, satu surah dalam Al-Quran Karim minimalnya berapa ayat? 3 ayat. Surah apa ini? Hah? Al-Ikhlas. Coba kita baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Sudah lebih. Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syanika wa al-Kawthar. Sangat singkat. Ya. Ringkas, singkat, padat maknanya. Satu surah. Bangsa Arab itu jagoan dalam membuat syair. Bangsa Arab jagoan dalam hal membuat kata-kata yang indah dalam bentuk saja. Ahli dalam ilmu balaghah, tapi mereka tidak mampu membuat satu surah minimal 3 ayat seperti yang digerbankan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dari dahulu kala. Hingga sekarang tidak seorang pun dari kalangan Arab yang mampu membuat satu surah seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Satu surah dalam hal keindahannya, kebagusan bahasanya, kefasihannya, balaghahnya, sehingga membingungkan bangsa Arab itu sendiri. Seorang ahli syair yang bernama Utbah bin Rabi'ah, ketika dia diutus oleh kaum musyrikin sebagai delegasi untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya buta huruf, sementara dia ini punya keahlian ahli syair, ahli mantra perdukunan, ahli sihir, dia punya keahlian. Datang kepada Utbah, datang kepada Nabi alaihi wasallam. Setelah dia berbicara banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membacakan kepadanya 12 ayat dari surah Asy-Syura. 12 ayat dibacakan. Nah. Fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa Thamud. Yang pada akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka berpaling, katakan kepada mereka saya peringatkan kalian, kalian akan terkena petir seperti petir yang menyambar kaum Ad dan Tsamud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata Utbah, hanya itu yang kamu katakan? Iya, hanya itu yang saya sampaikan kepada. Maka pulang Utbah bin Rabi'ah, dia tidak berani bertemu dengan yang memutusnya dari pembesar-pembesar kaum musyrikin. Akhirnya pembesar ini yang mencari Utbah. Setelah bertemu, maka mereka pun bertanya, gimana hasilnya? Berhasil kamu menggodanya? Yang dalam dialog itu, godaan luar biasa disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditawani wanita. Kata Utbah, apabila engkau dalam dakwahmu ini tujuanmu hanya untuk mencari wanita, kami akan kumpulkan wanita-wanita Quraisy dan kami akan nikahkan padamu 10 orang yang mana saja yang kamu inginkan. Wanita Quraisy. Ya. Bukan wanita Indonesia, wanita Quraisy yang memiliki nasab keturunan yang sangat mulia bangsa Arab. Nah, 10 lagi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu inginkan wahai Muhammad? Kalau yang kamu inginkan itu ingin menjadi pemimpin, kami akan serahkan seluruh bendera-bendera bangsa Arab ini dan kami serahkan padamu. Engkau menjadi seorang pemimpin seumur hidup. Kuntarasan madahita. Engkau menjadi seorang pemimpin seumur hidup. Coba bayangkan, kalau penawaran ditawarkan pada politikus sekarang, kira-kira apa jawabannya? Tanpa pemilu, ya, tidak ada pemilu, langsung diserahkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Ditawarkan lagi harta. Kalau yang kamu inginkan itu harta, kami akan kumpulkan harta-harta bangsa Arab sehingga engkau menjadi seorang yang terkaya di kalangan mereka. Menjadi nomor satu terkaya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu. Jawabannya 12 ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syura. Maka Utbah bin Rabi' ini balik, lalu ditanya oleh para pembesar musyrikin, gimana? Berhasil kamu menggodanya? Saya sudah menyampaikan kepadanya semua apa yang kalian inginkan, kata Utbah. Akan tetapi dia menjawab kalimat-kalimat kepadaku yang saya tidak paham itu apa. Kalau itu mantra dukun, saya tahu mantra dukun, dan itu bukan mantra dukun. Kalau itu ilmu sihir, saya tahu ilmu sihir, dan itu bukan ilmu sihir. Kalau itu syair, saya tahu kaidah-kaidah syair, dan itu bukan syair. Tapi saya tidak tahu itu apa. Bingung dia. Dia mengatakan, apabila kalian berpaling, saya akan peringatkan kalian mendapatkan petir seperti petir yang menyambar kaum Ad dan Tsamud. Apa kata para pembesar ini? Kamu sudah dirubah, kamu telah disihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara rahimakumullah, ya, menunjukkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Tidak ada keraguan terhadap wahyu Allah jalla wa ala. Hirzan lil ummiyin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memelihara bangsa Arab dan memelihara seluruh umat manusia. Anta abdi wa rasuli. Termasuk di antara sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat, kata beliau Abdullah bin Amr bin Al-As, engkau adalah hambaku dan rasulku. Ini dua sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamba Allah dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki sifat hamba Allah agar kemudian kita meyakini beliau adalah manusia sebagaimana halnya manusia yang lain. Beliau makan, beliau minum, beliau berjalan di pasar, beliau beraktivitas seperti aktivitas manusia yang lainnya. Namun di samping itu beliau punya keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, ini yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Maka kita dalam menyikapi dan mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan beliau adalah rasul dan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dua sifat ini? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat ini? Agar kemudian kita tidak merendahkan kedudukan rasul dan juga kita tidak meninggikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang sebenarnya. Kalau kita hanya menyifatkan Rasulullah sebagai manusia tanpa memperhatikan beliau sebagai Rasul, maka ini kerendahan, merendahkan kedudukan Nabi SAW seperti sebagian mereka yang mengingkari sunnah Rasul SAW. Ya, mereka mengatakan Rasulullah itu kan manusia biasa juga, dia berbicara sebagaimana kita berbicara, maka perkataannya bukan hujjah. Ini kata mereka, kelompok ingkar sunnah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau katakan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, satu hukum, lalu mereka mencari pilihan yang lain. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pencetus hukum terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasakan sempit terhadap hukum engkau yang telah engkau tetapkan, dan mereka berserah diri dan benar-benar menerimanya dengan sepenuhnya. Dan dari yang lain yang menjelaskan kewajiban mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul berarti mengikuti Allah. Taat kepada Rasul menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mereka telah mengingkari Al-Qur'anul Karim. Tidak mungkin seseorang itu mengamalkan Al-Qur'an lalu dia tidak mengamalkan sunnah. Lalu dari mana dia mendapatkan penjelasan agama ini? Dia mendapatkan salat maghrib 3 rakaat dari mana? Salat isya 4 rakaat dari mana? Salat subuh 2 rakaat dari mana? Zuhur dan asar 4 rakaat itu dari mana? Tata cara pelaksanaan salat dari mana? Kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah ilmu. Dan itulah yang wajib untuk diikuti. Namun dari sisi yang lain, kita memahami kedudukan beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita meninggikan kedudukan beliau di atas kedudukan yang sebenarnya, terlalu kita mengangkatnya. Kita harus paham beliau juga manusia sama seperti yang lain, agar kemudian kita dalam mendudukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pertengahan, tidak berlebihan seperti berlebihannya sebagian mereka dalam menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang seharusnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam itu mengetahui ilmu gaib. Rasulullah mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dari mana? Sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui takdir, bahkan Nabi yang menetapkan takdir. Sebagian lagi mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dari nur Muhammad. Semuanya dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Rasul, tapi tidak sejauh ini. Tidak sampai mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang sebenarnya. Seperti perkataan Al-Busiri dalam salah satu qasidahnya, dia terlalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dalam salah satu qasidah, dalam satu syairnya, mali man aludhu bihi siwaka inda hudutil hadithil hamam fa inna min jawdika ad-dunya wa marrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Kepada siapa lagi aku memohon perlindungan melainkan kepadamu wahai Rasul ketika terjadinya musibah dan bencana yang menimpa umat ini. Coba perlindung diri kepada Rasul, lalu diletakkan di mana Allah Subhanahu wa taala? yang maha memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurru. Jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat padamu. Kalimat-kalimat ini sering diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Lalu Al-Busiri juga mengatakan, fa inna lidunika min jawrika dunya wa barataha. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Rasul, dunia dan segala kenikmatannya. Dan di antara ilmumu adalah ilmu Allahul Mahfuz dan ilmu takdir. Luar biasa. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala itu alimul ghaib yang maha mengetahui alam ghaib. La ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi illa Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kejadian-kejadian yang akan datang. Itu bukan karena beliau mengetahui sesuatu yang akan terjadi, namun beliau hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berita dari Allah Jalla wa Ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan kepada Rasul, beliau tidak tahu. Beliau tidak mengetahui. Yang menunjukkan hal itu disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika seorang wanita Yahudiyah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepotong daging yang rupanya telah diracuni. Daging itu telah diracuni. Sengaja untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun memakannya. Sampai kemudian ketahuan bahwa wanita ini ternyata telah meracuni daging tersebut. Maka para sahabat menangkap wanita tersebut dan mereka menghadapkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata mereka, ya Rasulullah, kami membunuh wanita ini. Kata Nabi, biarkan dia, lepaskan. Nabi SAW maha pemberi maaf. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihatkan hadis ini, aku masih melihat bekas lubang yang ada pada lisan Nabi, pada bagian mulut Rasulullah SAW, bekas racun tersebut. Nah, kalau Nabi SAW mengetahui ilmu ghaib, beliau sudah mengetahui. Dan beliau tidak akan memakannya. Beliau tidak mengerti. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan, tidak mewahyukan pada waktu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila Allah mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu beliau mengetahui. Kisah Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta ini seorang sahabat. Dia pada asalnya baik, namun dia ingin melindungi saudaranya, keluarganya di Makkah dari gangguan orang-orang Quraisy. Terpaksa dia menulis surat untuk membocorkan rahasia kaum muslimin, rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberikan pada seorang wanita untuk dibawa ke Makkah disampaikan pada orang-orang musyrikin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengutus 3 pasukan berkuda. Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Mat'ad bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, kalian datangi tempat yang namanya Raudhatul Khah. Di sana ada seorang wanita. Wanita inilah yang membawa suratnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk diserahkan kepada orang-orang musyrikin. Maka mereka pun mendatangi tempat yang dimaksud Raudhatul Khah dan benar mereka mendapati seorang wanita. Kata Ali bin Abi Thalib yang menjadi pimpinan pasukan pada saat itu, kata Ali kepada wanita tersebut, suruh pindah wanita itu, periksa barang-barangnya, periksa seluruh barangnya. Tidak ditemukan surat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Periksa lagi. Diperiksa lagi, tidak ditemukan surat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan terpaksa mengatakan pada wanita itu, saya telanjangi kamu atau serahkan surat ini. Nah, saya telanjangi. Maka ketika wanita melihat kesungguhan Ali bin Abi Thalib untuk menelanjangi wanita tersebut, maka dia pun akhirnya menyerahkan surat tersebut, disimpan di bagian sanggulnya. Nah, diserahkan kepada Ali. Siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengetahui. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini, apabila hendak memuliakan Rasul, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pantas untuk dimuliakan, tapi jangan mengangkat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan beliau yang sebenarnya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atartin Nasara Isa bin Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasul. Jangan kalian terlalu mengangkat-ngangkat, terlalu menyanjung-nyanjung aku seperti kaum Nasara yang terlalu menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini hanya seorang hamba Allah. Cukup kalian mengatakan fa innama ana 'abdun fa innama ana 'abdullah wa rasul. Aku ini hanya seorang hamba Allah dan Rasulnya. Tidak diperbolehkan terlalu menyanjung-nyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, wa samaituka al-mutawakkil. Disebutkan dalam kitab Taurat, Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, aku memberi nama kepadamu al-mutawakkil. Engkau seorang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa cukup dengan pemberian Allah jalla wa ala. Laisa bifadlin wala ghalir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak buruk akhlaknya dan tidak keras. Ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an Karim, fa bima rahmatin min Allah lintalahu. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi la fadu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan, hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka. Lemah lembutlah engkau kepada kaummu, kepada umatmu. Kalau engkau keras hati, buruk akhlak, maka manusia itu akan berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam akhlakul karimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyaksikan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Manusia yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik dalam menyikapi keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya. Wala ghalir, beliau tidak keras, tidak keras hati. Ya, bahkan Anas bin Malik selama 10 tahun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada apa yang aku kerjakan, kenapa kau mengerjakan ini? Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadamu sesuatu yang aku tidak kerjakan, sebaiknya kamu mengerjakan ini. Tidak pernah. Dia tidak pernah mencela aku ketika aku melayani beliau. Beliau selama 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui betul akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, akhlak yang sangat mulia. Wala takhabin fil aswaq. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bukan orang yang suka berteriak di pasar-pasar. Secara umum berteriak tanpa ada kebutuhan, ya tentunya demikian tercela. Ya, apalagi berteriak di pasar, menghilangkan muru'ah, menjatuhkan harga diri seorang. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang demikian. Inna ankarat aswati lasawtul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Ya, suka berteriak. Lebih mungkar lagi seorang berteriak di masjid. Hirup pikuk di masjid. Ya. Sebab kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak mengetahui kemuliaan masjid. Datang di masjid ngobrol seenaknya, tertawa, terbahak-bahak dan seterusnya. Seperti di pasar. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Iyyakum wa haisyatil aswaq." Hendaklah kalian menjauhi hiruk pikuk seperti hiruk pikuknya pasar, apalagi di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As menyebutkan sebagian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Wa la yaqbidahu Allahu azza wa jalla حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tidak mewafatkan beliau hingga beliau menegakkan keyakinan yang bengkok, keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang miring dari kebenaran, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah fayaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa, sehingga beliau pun membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, demikian pula hati-hati mereka yang terkunci dan tertutup. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai al-hadi, pembimbing yang mengarahkan umat ini kepada as-siratul mustaqim. Oleh karena itu, tidak ada jalur lain, tidak ada alternatif yang lain bagi seorang yang mengharapkan kebenaran kecuali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dipertentangkan ucapan Rasul dengan ucapan selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ucapan siapapun itu, apakah itu ucapan seorang imam seperti Al-Imam Ahmad atau Al-Imam Syafi'i atau Al-Imam Malik atau Abu Hanifah, bahkan yang lebih dari itu seperti para sahabat, tidak boleh dipertentangkan ucapan Rasul dengan ucapan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya ucapan seorang kiai, apalagi hanya ucapan seorang guru. Ya, tidak boleh. Yang demikian termasuk bodohan. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang membolehkan seorang itu fanatik terhadap segala yang dia ucapkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Urwah bin Zubair, Urwah ini seorang tabi'in, dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menganjurkan untuk mengerjakan haji ifrad, bukan haji tamattu. Kata Nabi kata Abdullah bin Abbas, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haji tamattu. Beliau menganjurkan para sahabat untuk mengerjakan haji tamattu. Kata Umar, tapi Abu Bakar dan Umar melarang. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Yushiku antum tara alaikum al-hijaratu min as-sama' aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar bin Umar." Saya khawatir jangan sampai dijatuhkan hujan batu dari langit kepada kalian. Saya mengatakan bersabda Rasulullah, kamu mengatakan berkata Abu Bakar bin Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar ini adalah manusia terbaiknya zaman ini, manusia terbaiknya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh seorang fanatik kepada ucapannya, apalagi kepada selain mereka berdua. Tidak satu pun dari imam yang memerintahkan pengikutnya, murid-muridnya untuk fanatik terhadap segala yang dia ucapkan. Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza jaa'a 'anillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa'a rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa'a at-tabi'in fa nahnu rijal wa rijal." Apabila datang dari Allah wahyu, maka kami terima, ala ra'si wal 'ain. Artinya ala ra'si wal 'ain itu di atas kepala dan mata, maksudnya kami tunduk dan menerima hukum itu. Ya. Kalau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami terima. Yang datang dari sahabat, kami terima. Adapun yang datang dari tabi'in, kami lelaki, mereka juga laki-laki. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena Abu Hanifah termasuk dari generasi tabi'in. Maka pantas beliau mengatakan, kami laki-laki, mereka juga laki-laki. Tapi kalau orang sekarang, tidak sepantasnya mereka mengatakan, kalau datang dari tabi'in, saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Kedudukannya enggak sama, Bang. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika di hadapan kuburan Nabi alaihi salam, kata beliau, "Kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadha al-qabr." Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih satu hadis, maka itulah mazhabku, itulah pendapatku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, Idza ra'aytum qali mukhalifan liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli 'ala al-jidar. Apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lemparkan ucapanku ke dinding. Beliau juga mengatakan, ajma'al muslimun 'ala anna man istabana lahu sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yad'aha liqawli ahadin min an-nas. Telah sepakat kaum muslimin, telah sepakat para imam, bahwa siapa di antara mereka yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia, maka ini adalah perbuatan yang tidak halal, ini adalah perkara yang diharamkan. Oleh karena itu ada seorang penyair, beliau mengumpulkan 4 ucapan para imam ini dalam syair-syairnya. Dia mengatakan, wa qawlu ala bil huda la yu'mal bi qawlina bi kulli nafsin yuqbal biduni nafsin yuqbal fihi dalilul akhdi bil hadithi wa dhaka bil qadimi wal hadithi qala abu hanifata al imam la yanbaghi liman lahu islam akhdan bi aqwaliya hatta turaba ala al kitab wal hadith al muhtara wa malikun imam dar al hijrati qala wa qad ashara nahwa al hujrati kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu maddun siwa ar-rasuli wa syafi'i qala in ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu min al-hadith fadribul jidara biqawli al-mukhalif al-akhbara wa ahmadu qala lahum la taktubu ma qultuhu bal aslu dhaka faktubu fanzur maqalati al-hudati al-arba'ah wa'mal biha fa inna fiha manfa'a liqam'iha likulli dhi ta'assubi wal munsifuna yaktafuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia mengatakan ucapan para tokoh-tokoh itu, ucapan para imam itu tidak bisa diamalkan tanpa nas dan tanpa dalil yang sahih dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hanifah mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang yang memiliki Islam mengambil ucapanku, mengambil perkataanku, lalu dia meninggalkan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik mengatakan setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mengatakan apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasul, maka hendaknya kalian lemparkan ucapanku itu ke dinding. Demikian pula Imam Ahmad, beliau mengatakan jangan kalian menulis apa yang aku katakan, namun yang kalian tulis adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah nasihat-nasihat para pembimbing yang 4 ini dari imam-imam mazhab. Apabila engkau mengamalkannya, engkau akan mendapatkan manfaat yang besar dan engkau akan tercegah dari perbuatan fanatik, ta'assub kepada seseorang selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersikap insaf tentu dia merasa cukup dengan mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi tentang sebelum kita berikan dan menjawab, ada pemberitahuan untuk dihadiri dengan mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala kajian intensif sekali tema manasik haji dan umrah, tata cara haji dan umrah yang sesuai dengan kebutuhan syariat Islam. Pemateri adalah Ustaz Ahmad Jainuddin LD Haji Jauhullah. Adapun hari tanggal Jumat 18 Rabiul Tsani 1431 Hijriah atau tepatnya 2 April 2010 waktu pukul 13.30 WITA ba'da salat Jumat. Terdapat Masjid Asyifa Pemasyarakat Islam Banjarmasin. Kami bilang tempat Masjid Asyifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Maaf, terbuka untuk umum. Kemudian ada beritahuan untuk pengajian di Masjid Al-Salam pada malam Kamis, insyaallah akan terjadi Ahmad bin Haji dan untuk malam Sabtu Tona akan direkomendasikan Ustaz Hasbi Ridhani. Karena kita adikkan dengan menjawab untuk selamat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala tukumalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika sama wal basara wal burada. Kulu ulan karna surat. Terima kasih. Apakah kita dibenarkan melihat sebuah rumah kemudian kita mulai atau pernafasan saja? Kadang-kadang kita hanya masih melihat melalui lubang kunci itu, lalu kita sebarkan rumah orang begini, begini, begini. Apakah terlanggar dengan ayat itu? Kemudian gimana tadi? Melihat rumah orang? Rumah orang. Tidak minta izin. Kita melihat tingkat soalnya. Tidak minta izin. dia mengabarkan sesuatu yang terjadi dalam rumah tersebut. Di sini ada dua masalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm." Ayat ini menjelaskan tentang dilarangnya umat ini untuk mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, khususnya dalam ilmu agama, dalam mengamalkan suatu amalan tanpa dalil, tanpa hujjah dari Al-Quran Karim dan dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian jangan mengikutinya. Adapun berkenaan tentang seorang yang melihat bagian dalam rumah orang tanpa seizinnya, maka yang demikian ma'asyiral rahimakumullah termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, perbuatan yang haram. Tidak boleh melihat dalaman rumah orang, dan tidak diperbolehkan mengintip lubang rumah seseorang, apakah itu lubang pintu atau dindingnya bocor, tanpa seizin. Ini perbuatan yang diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ila al-idnu min qibali al-basar." Ya, dibuatnya izin itu hubungannya dengan melihat sesuatu yang ada di dalam. Kalau enggak diizinkan, tidak diperbolehkan melihat apa yang ada di dalam. Kadang-kadang sebahagian kaum muslimin mereka mengikuti cara, entah cara orang-orang kafir atau yang semisalnya, ya, masuk ke rumah orang itu enggak salam, enggak izin, langsung aja masuk. Nah, ya, bahkan masuknya itu, ya, dari depan sampai dapur tanpa izin. Nah, sehingga kadang-kadang subhanallah penghuni rumah itu dalam keadaan tidak berpakaian mungkin, dalam keadaan tidak siap untuk menerima. Nah, tapi begitulah, sebagian punya kebiasaan buruk seperti ini. Sebagian mereka belum mengetuk pintu, belum mengucapkan salam, sudah kepalanya sudah nongol di kaca, lihat isi dalaman rumah. Ini juga perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Jangan dibiasakan hal-hal yang seperti ini. Inna maju ilal itu mencibal basar. Oleh karena itu termasuk di antara adab yang diajarkan Nabi SAW. Apabila seorang hendak datang mengunjungi rumah seorang, diketuk sambil mengucapkan salam sampai 3 kali. Kalau tidak, kembali. Sudah 3 kali, tidak ada yang menyahut, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin diganggu, maka kembali. Nah, dan pada saat mereka hendak minta izin, hindari pintu. Ya, jangan berdiri kemudian menghadap ke pintu, sehingga ketika dibuka langsung terlihat bagian dalam. Tapi hindari, apakah kita membalik ke belakang atau yang semisalnya, sehingga pada saat pintu dibuka tidak seorang itu langsung melihat bagian dalam rumah tersebut. Karena hal-hal yang seperti ini merupakan adab-adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dari kaum muslimin. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang seorang yang mengintip, yang melihat dalaman rumah seorang tanpa izin, engkau mencungkil matanya, itu tidak ada hukum bagi kamu, yang tidak berdosa bagi kamu untuk melakukannya. Kalau sekiranya ada hukum, mencungkil mata orang tersebut, pemilik rumah itu meminta, menuntut, maka tidak berdosa, tidak terlarang hidup ini. Menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat tidak diperbolehkan. Apalagi mau menyebarkan kepada yang lain, sekedar ngomong gitu melihat, terus menyebarkan, saya melihat dalam rumah pulang ada begini-begini, ini lebih buruk lagi. Dia sudah melakukan pelanggaran pertama, dia sebarkan dari aib orang kepada yang lain. Ya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa di atas dosa. Kemudian tentang dakwah, apakah disyaratkan seorang berdakwah itu membutuhkan ilmu? Dalam hal ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yusuf, dalam firman-Nya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Ana wa man ittaba'ani." Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah. Aku dan orang-orang yang bersamaku 'ala basirah. di atas basirah, di atas ilmu, di atas ilmu. Ini syarat. Siapa saja yang hendak berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membangun dakwahnya di atas ilmu. Hanya saja yang perlu kita ketahui di sini bahwa kapasitas ilmu manusia kan berbeda antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak sama kedudukan seorang yang mereka itu misalnya ingin mengajak seorang sholat, atau yang semisalnya ya, dia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sebatas ilmu yang dia miliki dan kedangkalan ilmu yang dia miliki. Apa yang demikian terlampau? Tidak terlarang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari meskipun satu ayat. Ada satu ayat yang kamu ketahui, ya. Satu ayat yang kamu ketahui, yang kamu mengerti ilmunya, tahu kandungan ayat tersebut, sampaikan, tidak jadi masalah. Tidak harus kamu itu harus menjadi ustaz misalnya, atau harus menjadi kiai, atau harus menjadi alim ulama, tidak mesti. Kamu sebagai orang biasa, sebagai muslim biasa, yang tidak mendalami sedalam-dalamnya ilmu agama, boleh menyampaikan dakwah. Tapi sekali lagi, sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Nah, dia bisa mendakwahkan dengan perbuatannya, dengan akhlaknya. Ini semua bentuk dakwah. Maka dakwah tersebut secara umum diharuskan memiliki ilmu. Tidak boleh seorang itu berdakwah dalam keadaan dia tidak berilmu tentangnya. Dia juga terkenal dalam apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Namun berbeda keadaannya. Seorang yang hanya sekedar menasihati orang, bukan di majelis umum seperti ini. Ya. Bukan dia berstatus sebagai seorang dai yang siap untuk menjawab syubhat, ya, dan membantah pendapat atau pemikiran-pemikiran yang lain. Oleh karena itu para ulama membedakan keadaan seorang yang misalnya dia siap untuk duduk di kursi lalu kemudian memberikan pelajaran, memberikan ta'lim, dengan seorang yang hanya berjalan kemudian dia menasihati, duduk di rumahnya dia beramal ma'ruf nahi munkar. Tidak sama antara dua keadaan ini. Nah, kalau seorang sudah siap untuk duduk di kursi mengajarkan buka pengajian, maka ini berarti dia telah siap untuk mengajarkan ilmu yang sahih dan menjawab pertanyaan, kemudian membantah syubhat-syubhat, membantah pemikiran-pemikiran yang rancu apabila ada penyimpangan. Nah, dan ini tentu tidak dapat kecuali seorang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mengutus dai dari kalangan para sahabat, tidak sembarang orang diutus. Yang diutus Ali bin Abi Thalib. Yang diutus Mu'adz bin Jabal, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Mu'adz, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi orang-orang khusus yang dikirim. Kenapa? Karena ketika seorang dikirim untuk menjadi dai, apalagi dia bertemu dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara ini, orang-orang yang punya ilmu mereka itu. Ya. Sehingga ketika seorang menyampaikan tauhid, menyampaikan ilmu, kadang-kadang mereka punya pemikiran-pemikiran yang rancu yang mereka sampaikan yang butuh untuk dibantah. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan kecuali bagi seorang yang memiliki ilmu yang dalam. Nah, memiliki ilmu yang dalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua keadaan ini harus dibedakan. Seorang misalnya kita sebagai seorang muslim yang setiap pekan mengikuti pengajian atau yang semisalnya, tentu sedikit banyak kita mengetahui hukum halal dan haram. Oh ini boleh, oh ini enggak boleh. Kita ajarkan kepada keluarga, atau pas kita bertemu dengan teman, kita ajarkan kepada dia, kita mengajak dia sholat. Tidak ada yang tidak terhalang yang demikian, tidak. Tidak ada yang mencegah untuk melakukan hal tersebut. Bahkan itulah yang seharusnya dia lakukan. Perintah kepada seluruh umat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini wajib bagi seluruh kepala keluarga. Kemudian yang ketiga tentang bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tentang sejarah bismillahirrahmanirrahim? Kemudian masalah sir jahar, ya. Demikian pula dalam surah Taubah, kenapa kok tidak disebutkan basmalah? Jadi ini satu pertanyaan yang di dalamnya bercabang-cabang pertanyaan. Ya, banyak pembahasan di dalamnya. Tentang Bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang basmalah yang terdapat di awal-awal setiap surah. Apakah basmalah yang terdapat di awal-awal setiap surah itu termasuk ke dalam surah atau terpisah? Nah, ini yang berselisih para ulama dalam hal ini. Kecuali basmalah yang terdapat di tengah-tengah surah An-Naml. Itu sepakat para ulama bahwa itu termasuk dari surah tersebut. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat, tidak ada perselisihan. Namun yang diperselisihkan di awal-awal surah. Ya, saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang masalah ini. Namun yang mendekati kebenaran Allah Ta'ala alam, dan itu yang datang dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan basmalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan untuk membedakan antara satu surah dengan surah yang berikutnya, sampai kemudian Allah jalla wa ala menurunkan bismillahirrahmanirrahim untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang sifatnya berdiri sendiri. Ayat yang berdiri sendiri yang terpisah dari surat-surat tersebut. Wallahu ta'ala alam, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk di antara surat. Kecuali At-Taubah. Kecuali At-Taubah. Dalam surat At-Taubah pada awal surat tersebut tidak disebutkan basmalah. Kenapa demikian? Yang lebih mendekati kebenaran dari penjelasan para ulama bahwa tidak disebutkannya basmalah pada awal surat At-Taubah disebabkan karena surat At-Taubah termasuk bahagian dari suratul Anfal. Termasuk bahagian dari surat Al-Anfal yang di dalamnya menjelaskan tentang peperangan. Nah, oleh karena itu tidak disebutkan basmalah untuk menjelaskan bahwa At-Taubah termasuk dari bahagian suratul Anfal. Sebagian juga menyebutkan bahwa tidak disebutkannya basmalah karena isinya yang di dalamnya menjelaskan tentang perangan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan yang semisalnya, sehingga tidak disebutkan. Namun Allah Ta'ala alam, yang pertama yang lebih mendekati kebenaran. Kemudian tentang masalah menjahar dan mensirkan basmalah, dikeraskan dan dikecilkan, memang terjadi khilaf khususnya dalam membaca basmalah ketika sholat pada sholat-sholat jahriyah. Apakah basmalah juga dikeraskan atau tidak? Terjadi perselisihan. Namun wallahu ta'ala alam yang sahih, dan itu yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik dan yang lainnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam yakunu yabtadi'una bi bismillahirrahmanirrahim." La fi awal qira'ah wala fi akhirah. Aku telah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan aku tidak pernah mendengarkan mereka memulai, maksudnya menjaharkan, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan Al-Fatihah maupun pada akhirnya, maksudnya pada saat membaca surah. Tidak pada awalnya dan tidak pula pada akhirnya. Dan ada beberapa lafaz yang berbeda yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang memberikan makna bahwa Anas bin Malik yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dilanjutkan dengan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Umar bin Khattab. Kemudian Utsman dalam keadaan beliau tidak pernah mendengarkan mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa tidak dianjurkan menjaharkan, bukan bahwa tidak dibaca, dijaharkan membaca basmalah pada sholat-sholat jahiliyah. Allah Ta'ala. Kemudian tentang haji plus, saya kurang paham tadi tentang waktu pulang, apa waktu berangkat dan pulang maksudnya. sudah habis masa, dia tetap tinggal. Paspornya sudah habis. Berbulan itu bersembunyi itu. Ya, untuk menunggu apa? Untuk menunggu haji tadi, naik haji jemaah itu. Oh, berarti dia umroh. Misalnya dia umroh bulan Mei. Iya. Habis waktunya. Iya. Habis masa berlakunya. Iya, paspornya sudah expire, kemudian dia tetap tinggal untuk menunggu haji. Haji tidak resmi istilahnya. Tapi tadi dibilang haji plus. Nah, masyaallah warahmatullah. Dalam hal ini seorang muslim hendaknya menjaga kehormatan dirinya, khususnya dalam hal-hal yang seperti ini, tidak resminya seorang tinggal satu negeri yang tentu menyebabkan dia melakukan pelanggaran, ya, meskipun secara administrasi dalam hal ini tinggal di negeri tersebut. Sebagian para ulama mereka tidak membolehkan hal itu. Dan ini datang dari beberapa fatwa para ulama, Salim Al-Fawzan, Al-Fawzan, Hafidhullah dan yang lainnya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa haji orang tersebut batil. Ya, ini tidak sah. Nah, meskipun sebagian juga mengatakan dia melakukan perbuatan yang haram karena tinggal dalam keadaan tidak memiliki izin yang resmi. Ya, meskipun hajinya kata mereka tetap sah, terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun tidak sepatasnya, ya, hendaknya seorang berjalan bersama dengan syarat-syarat yang ada. Al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin berada di atas syarat. Apabila sudah ada persyaratan, maka hendaknya mereka berpegang kepada syarat-syarat tersebut. Lalu bagaimana dengan haji dengan beralamat di tempat lain, ya? Karena kadang-kadang mungkin seorang ingin menunaikan ibadah haji, sementara di daerahnya sudah menumpuk kuota yang sudah berlebihan. Dia harus menunggu antri sekian tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun. Kalau di sini berapa tahun antri? Hah? 8 tahun? 7-8 tahun, luar biasa. Sementara di tempat yang lain ada kekosongan, dalam artian seorang tidak menunggu kecuali 2 atau 3 tahun. Apakah yang demikian diperbolehkan? Apabila kondisinya tidak membahayakan, dalam artian sekedar untuk menunaikan ibadah haji, KTP yang tidak digunakan untuk hal yang lain, dan itu diketahui oleh pemerintah dalam artian tertulis secara resmi, ya, dan digunakan hanya untuk itu, bukan untuk yang lain. Bukan untuk misalnya ingin nyoblosnya 2 kali, dan misalnya memperkeruh suasana, maka yang mungkin tidak diperbolehkan. Namun kalau hanya sekedar untuk mendapatkan kuota, karena dia wajib ketika dia sudah punya, memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun secara materi, maka telah wajib bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Ditambah lagi persyaratan, kalau dia seorang wanita maka diharuskan ada mahram, sementara dia harus menunggu dalam waktu yang sangat lama dan memungkinkan bagi dia tempat lain, maka tidak mengapa, boleh bagi dia untuk mendaftarkan di tempat lain dengan KTP yang berada di tempat tersebut dengan syarat tadi, tujuannya hanya untuk menunaikan ibadah haji dan tidak mendatangkan kemudaratan bagi dirinya, tidak mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Sebab kadang-kadang yang menyebabkan kekhawatiran pemerintah karena seorang menyalahgunakan, ya, punya KTP banyak lalu disalahgunakan, maka yang hal yang seperti yang tidak sepantasnya dilakukan. Dia melakukan sebagaimana kebutuhannya, hanya untuk menaikkan ibadah haji, wallahu ta'ala alam. Dan demikian pula pertanyaan yang berikutnya, dia ingin haji 2 atau 3 kali atau yang semisalnya, nah, dengan syarat bahwa itu tidak membahayakan dirinya. Ya, misalnya kalau ketahuan dia akan dipenjara atau yang semisalnya, sehingga menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan muru'ahnya, maka apabila demikian dia merasakan bahaya tersebut, jangan dia lakukan. Namun kalau tidak ada hal-hal yang seperti ini dan dia tidak menyalahgunakan, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Allah Ta'ala. Ini terlalu panjang pertanyaannya. Nanti pada hari kiamat ada seorang didatangkan lalu dilemparkan ke dalam neraka, maka ususnya keluar. Lalu ia berputar-putar di sekitar penggilingan. Kemudian penghuni neraka mengurungnya dan bertanya, "Hei bulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran?" Ia menjawab, "Iya, aku telah menyeru pada kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku melarang orang dari kemungkaran, tapi aku sendiri mengerjakan." Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengetahui kebaikan dan kemungkaran lalu melanggarnya, lebih berat siksanya daripada orang yang tidak mengetahuinya. Hal ini sering membuat saya berandai-andai. Seandainya saya tidak mengetahui dan membuat saya agak berat menuntut ilmu, bagaimana cara mengangkat jari ini, Ustaz? Iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu dalam beragama merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik mengatakan, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Maka seseorang wajib untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti yang lainnya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana cara ibadah seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk merupakan perbuatan dosa yang sangat besar ketika seorang diberikan kemudahan jalan untuk menuntut ilmu lalu dia tidak melakukannya. Ada kemudahan baginya jalan untuk mengetahui kebenaran, namun dia sengaja tidak melakukannya dan dia masa bodoh. Ya, maka hal yang demikian termasuk di antara dosa yang sangat besar, bahkan termasuk di antara pembatal keislaman yang disebutkan para ulama, apabila dia hidup di lingkungan yang mereka itu sudah mengetahui kebenaran, dalam artian mereka mengetahui ini tauhid, ini syirik. Dia hidup di tengah lingkungan tersebut. Sebagai contoh misalnya di Arab Saudi. Dia tinggal di Arab Saudi. Pintu-pintu ilmu sangat mudah. Hampir di semua masjid ada ta'lim, ada penjelasan tentang masalah tauhid. Apa itu tauhid dan apa itu syirik. Lalu dia masabut. Dan dia tidak mau mempelajarinya. Enggan untuk melakukannya. Mempelajarinya, maka ini termasuk pembatal keislaman, wa'alaikumsalam. Pembatal keislaman yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Seperti bodohnya orang-orang musyrikin dahulu. Nabi dan Rasul telah sampai kepada mereka, telah menyampaikan kepada mereka, namun mereka masa bodoh, enggan untuk mempelajarinya. Alasannya, la nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak faham terhadap sekian banyak yang kamu katakan. Masa bodoh. Maka ini tidak diperbolehkan, termasuk pada Islam. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang wajib hukumnya belajar, khususnya dalam hal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepada-Nya. Apabila dia menelantarkan dan melalaikannya, maka hukumannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengamalkan sesuatu dengan apa? Tanpa ilmu. Nah, beda keadaannya seseorang yang hidup di lingkungan yang memang tidak ada ilmu. Misalnya dia hidup di tengah-tengah orang-orang kafir. Dia keluarga muslim misalnya, tapi hidupnya dengan orang-orang kafir. Tentu hal ini tidak sepantasnya seorang itu hidup di tengah orang-orang kafir. Namun ketika dia hidup, sejak kecil dia hidup di lingkungan orang kafir. Dia pengen belajar, tapi tidak ada yang menyampaikan kepadanya. Ya. Dia kesulitan untuk mencari hidayah. Nah, sementara dia telah berusaha, maka keadaan yang seperti ini Masyarul Rahimahumullah, seorang itu ma'lur, dia diberikan udur dengan perbuatannya ketika dia melakukan kesalahan, bahkan ketika dia melakukan kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menceritakan tentang sebuah keluarga yang hidup di zaman fatwa. Fatwa itu yang di zaman tidak ada Rasul yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Maka orang ini ketika akan meninggal, dia telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, apabila saya meninggal nanti, maka hendaknya tubuh saya kalian bakar. Ya, agama apa itu yang biasa membakar tubuh? Hah? Hindu. Ada yang lain? Hindu yang masyhur. Bakar tubuh saya. Kemudian kamu hancurkan, kamu jadikan apa itu? Seperti jadi bubuk gitu. Nah, setelah itu, ya, kamu bawa ke lautan, kamu tebarkan di lautan. Ya, bagiannya ini disebarkan di sini, sebagian yang lain seterusnya. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena takut jangan sampai tubuhnya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa. Dia takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika meninggal, anak-anaknya menjalankan wasiatnya. Dia dibakar, kemudian debunya itu dikumpulkan, kemudian disebarkan di lautan. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kun." Jadilah dia. Nah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan perbuatan itu? Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, saya melakukan perbuatan ini karena saya takut akan siksaanmu. Jadi dia punya rasa takut dan itu ibadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tindakan kekufurannya kenapa? Dia meragukan kudratullah, kekuasaan Allah. Dia berpikir kalau ditebar di laut, Allah tidak kuasa untuk mengembalikan tubuhnya. Dia ragu terhadap kudratullah. Tapi karena kejahilan dia, kebodohan dia, tidak ada orang mengajari dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ampuni dosa-dosa. Ampuni kesalahan para tersebut. Maka dari sini, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa seorang yang hidup di zaman, ya, atau di lingkungan yang tidak sampai kepadanya dakwah, tidak sampai kepadanya ilmu, dalam keadaan dia berusaha mencari. Nah, maka orang seperti ini ma'adzurun, mendapatkan udzur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa kaum hingga kami mengutus seorang rasul, yakni sampai ditegakkan hujjah kepadanya. Lalu seorang ketika dia sudah mengetahui kebenaran dan dia tidak mengamalkan, apa hukumnya? Lebih berat lah. Nah, lima tahun malah halun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kalian mengajak orang kepada kemungkaran, lalu kemudian kalian mengajak orang kepada yang ma'ruf, lalu kemudian kalian tidak melakukannya. Kalian mengingkari orang dari kemungkaran, lalu kalian mengerjakannya. Maka ini perbuatan dosa yang berat, yang sangat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Disiksa di dalam neraka. Lalu, misalnya seorang punya ilmu, ya, dia tahu bahwa ini kebenaran, tapi dia tidak ingin menyampaikan dengan alasan bahwa nanti kalau dia sampaikan, dia sendiri belum mengamalkan. Nah, akan disiksa oleh Allah. Atau sebaliknya, dia punya ilmu bahwa ini kemungkaran, tapi dia tidak ingin mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain karena dia pun masih melakukannya. Apakah benar pemahaman demikian? Ini pemahaman tidak benar. Seorang yang punya ilmu, dia mengetahui yang ma'ruf, dia mengajak orang pada kebaikan tapi dia tidak melakukan, dia mencegah seorang dari kemungkaran tapi dia melakukannya, maka ini perbuatan dosa yang besar. Tapi lebih besar lagi ketika seseorang, ya, dia punya ilmu, dia sudah tidak mengajak dan dia tidak melakukannya. Kalau yang pertama, dia melanggarnya dalam satu hal. Dia mengajak kepada kebaikan, itu sudah betul, ini kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, ini yang menyebabkan dia berdosa. Dia mencegah orang dari kemungkaran, ini sudah betul, Tapi yang kedua, dia melakukannya, maka di sini dia bersalah. Tapi seorang tidak melakukan kedua-duanya, dia sudah tidak mengajak kebaikan dan tidak melakukannya. Ini dosanya dua kali lipat dari yang pertama. Dia sudah tidak mencegah orang dari kemungkaran, dia melakukannya. Maka ini dosanya dua kali lipat. Oleh karena itu tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian, ya kalau begitu saya sendiri belum mengamalkan, saya enggak mau mengajak orang. Tidak benar. Ajak orang. Justru dengan mengajak seorang itu sebenarnya menjadi cambuk bagi kita. Ketika kita mengajak orang, ketika kita menasihati orang untuk berbuat kebaikan, itu menjadi teguran bagi kita sendiri. Ya, kita akan berpikir, kenapa kok saya mengajak orang, kemudian saya sendiri tidak melakukan. Maka akan timbul semangat pada diri untuk melakukan perbuatan yang kita telah mengajak orang lain untuk lakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang menerima Presiden Amerika Obama yang merupakan pemimpin negara penjajah, negara kaum muslimin, dan apa ini menumpahkan darah kaum muslimin? Iya, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita wajib membenci Obama dan membenci orang-orang kafir, terus mereka yang memerangi kaum muslimin, yang tidak menghormati darah-darah kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kezaliman mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerangi mereka. Namun itu harus diingat, semua ada hikmahnya. Kenapa kaum muslim ditindas? Kita harus mereksi diri kita, apa sebabnya? Lalu kemudian kita berusaha mencari solusi. Berkenan tentang kedatangan Obama, lalu gimana kalau Obama itu datang? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara siyasah syar'iyah, politik syar'i, adalah tidak diperbolehkan seorang itu mengganggu utusan, ya, yang menjadi utusan orang-orang kafir, atau yang semisal, apakah dia kepala negara atau yang lainnya. Apabila dia menjadi utusan satu negeri, meskipun dia adalah musuh kita, meskipun dia adalah lawan kita, yang demikian tidak diperbolehkan. Haram hukumnya, ya, haram hukumnya, baik dari pihak kaum muslim maupun dari pihak orang-orang kafir. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Uthman radhiyallahu taala anhu memutus Uthman bin Affan dalam kejadian Hudaybiyah itu, beliau memutus Uthman bin Affan untuk berdialog dengan orang-orang kafir, membiarkan mereka masuk. Mereka ingin beribadah. Nah, kemudian sempat terdengar berita bahwa Uthman bin Affan dibunuh oleh mereka. Maka pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat, baiat di bawah pohon yang masyhur, yang Allah Subhanahu wa taala telah ridha mereka-mereka yang dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon tersebut. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'una tahta asy-syajarah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka tidak diperbolehkan yang demikian. Ya. Ada delegasi dari kaum musyrikin. Salah satu yang kita sebutkan dari Utbah bin Rabi'ah. Datang kepada Nabi SAW. Tidak malah direndahkan, tidak malah dilecehkan atau di demo atau yang semisalnya. Tidak ada sama sekali. Tidak. Bicarakan dengan cara yang baik. Kalau mendatangkan kemudaratan, dan kita melihat bahwa kedatangan Obama akan memberi dampak mudarat bagi kaum muslimin, bagi kehidupan Indonesia, kirim nasihat kepada penguasa, enggak perlu dengan cara demo. Kirim nasihat dengan cara yang baik, atau kita menaruh orang-orang yang ada di dekat penguasa, ya. Dan enggak perlu ketika kita mengirim nasihat, kita umumkan di khutbah Jumat, saya sudah mengirim nasihat, enggak perlu. Ya. Karena seperti itu berarti mengumumkan. Dan kita dianjurkan menasihati penguasa secara sirran, secara rahasia. Kirim nasihat dengan cara yang baik. Sebutkan dampak-dampak negatifnya kalau dia datang. Nah, tentu ini harus dengan pertimbangan yang matang. Ya. Pertimbangan yang matang. Nah, politik syar'i itu diperbolehkan. politik yang syar'i. Ya, kalau memang ada manfaatnya, dan tentu ini harus dikembalikan kepada ahlul khibrah. Ahlul khibrah, orang-orang yang berpengalaman dari kalangan ulama, dari kalangan orang-orang bijak, ya, yang melihat kondisi tersebut. Bukan orang yang orang bawahan, para mahasiswa digerakkan untuk demo dan lain sebagainya, subhanallah, yang justru akan menimbulkan kemudaratan di tengah-tengah kaum muslim itu sendiri. Maka tidak demikian cara seorang memperbaiki kondisi umat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang masalah setuju atau tidak setuju itu harus diselesaikan dengan cara yang baik. Tidak dengan cara emosi, tidak dengan cara demonstrasi, tidak dengan cara hal-hal yang justru menghilangkan rasa aman dalam negeri kaum muslimin tersebut. Nah, kalau tidak sampaikan dengan cara nasihat, sebutkan apa negatifnya. Ya. Kalau hanya sekedar dia sebagai penjajah, kalau dia sebagai pemimpin orang-orang bunuh kaum muslimin, ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Nah, kalau ternyata menguntungkan bagi kaum muslimin, maka apa salah? Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimus salaata wa aatuuz zakaa. Ya, tidak akan kau melihat orang-orang dikatakan pada mereka, tahan tangan-tangan kalian, jangan kalian perangi. Tahan. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Dalam kondisi kaum muslimin itu lemah dan tidak mampu melakukan perlawanan, maka tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan muqawamat, perlawanan-perlawanan yang justru kemudaratannya akan menimpa kaum muslimin itu sendiri. Ya, kaum muslimin bekerja. Ya, tidak semua siap untuk berjihad. Pemikiran orang-orang ini berbeda-beda. Ya, kita benci orang-orang kafir, tapi di antara mereka yang sebagai muslim, ada yang mengatakan mereka itu saudara kita. Iya kan? Jadi kaum muslim itu sendiri berpecah pemikiran mereka. Ya, di antara mereka ada yang tidak punya tauhid, tidak punya landasan akidah yang kuat. Dengan apa kita akan bertempur? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk melawan orang-orang kafir apa yang kalian miliki dari kekuatan. Dan kekuatan yang paling dahsyat adalah iman dan amal saleh, menjadikan Allah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupan kita. Maka mulai dari diri kita, dari keluarga kita, ajak masyarakat kita agar kemudian mereka menghidupkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Kata para ulama, aqimu daulatal Islam fi nufusikum tuqam fi ardikum. Tegakkan daulah Islam itu di hati-hati kalian. Hidupkan hukum Allah, jadikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu yang bersemi dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan daulah Islam itu di negara kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf pertanyaan ini kalau agak jamak, tapi pernah saya lontarkan juga. Karena saya jujur ketika pahaman saya pak. Ini ada sebuah hadis sahih dari Bukhari. Dari kisahnya siapa-siapanya menjelaskan bahwa di zaman Nabi berlaku mengeraskan suara pada setelah dan mengeraskan suara berzikir setelah selesai sholat fardu. Itu hadis dari Ibnu Abbas. Yang saya tanyakan, yang semua tahuan saya selama ini bahwa kita berzikir harus dengan suara lemah lembut, suara pelan, kaitannya dengan surah Al-A'raf 55 dalam puasa berlima begitu. Saya ketidakpahaman saya bagaimana dengan konteks hadis itu bagi Pak Ustaz yang menjelaskan bahwa zaman Rasul berlaku mengharuskan diri setelah surat fardu. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah hadis yang sahih, juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sebagian lafaz dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanu yajharun bil dzikr. Mereka menjaharkan, meneraskan zikir ketika selesai salat qabl. Dan di dalam riwayat yang lain kata Ibn Abbas, "Kunna na'rifu qada'a salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi takbir." Kami mengetahui salat selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir, walaupun tu asma'u, dan aku mendengarkan suara takbir yang dikeraskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda selesainya salat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa pada saat selesai salat yang paling pertama yang diucapkan oleh imam, demikian pula makmum, adalah takbir, bukan istighfar. Takbir dulu, Allahu akbar, apa sekali atau dua kali, tidak ada ketentuan bilangan. Baru kemudian setelah itu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian tentang menjaharkan zikir, hadis ini sahih, tidak ada keraguan dalam kesahihan hadis ini. Hanya saja terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama tentang cara penerapannya, tentang cara penerapan. Sebagian para ulama, dan itu mazhab al-Imam Syafi'i, tapi ini mazhab Imam Syafi'i, yang banyak dari kaum Syafi'i yang menyelisihinya. Ya. Pendapat dari Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa dikeraskannya suara setelah sholat fardu itu mimbabit ta'lim. Karena permasalahannya adalah untuk mengajari makmum lafaz-lafaz zikir itu. Untuk mengajari makmum lafaz-lafaz zikir. Sehingga beliau berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengeraskan suaranya itu tidak selalu sekedar untuk mengajarkan kepada mereka apa yang diucapkan ketika selesai sholat. Ini satu pendapat. Ya. Meskipun pendapat ini sendiri masih perlu pembahasan. Sebab kalau urusannya mengajar, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan bacaannya sholat duhur? Tidak menjaharkan bacaannya sholat asar. Kalau sholat-sholat sirri. Kalau tujuannya menjaharkan dengan tujuan ta'lim. Asal hukum yang datang dari Nabi alaihi sholat salam, apa yang beliau kecilkan, apa yang beliau keraskan, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang disyariatkan. Bukan berarti ketika beliau menjaharkan pada sholat maghrib karena beliau hendak mengajari kaum muslimin. Setelah itu enggak. Sholat isya, sholat subuh dijaharkan bukan karena beliau hendak mengajar, karena begitulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menunaikan ibadah ihram, seorang dianjurkan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Ya. Ini apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah memang dianjurkan mengeraskan suara dengan menyebutkan itu, atau Rasulullah hanya sekedar untuk mengajari agar mereka mengetahui apa yang diucapkan ketika ihram? Jawabannya yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan atau mengecilkan suaranya karena itulah ibadah dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu asal hukumnya apa yang dikeraskan suara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengeraskan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecilkan, melirikkan suaranya, maka kita pun melirikkan, sampai ada kejelasan dan dalil dari Nabi alaihi wasallam bahwa beliau melakukan itu untuk mengajari saja, untuk mengajari kaum muslimin. Oleh karena itu, selama ini, dan itu yang menurut ana lebih mendekati kebenaran, bahwa berzikir setelah sholat fardu dengan suara yang keras ini adalah amalan yang disunahkan. Amalan yang disunahkan, zikir yang mana saja. Sebagian para ulama yang berpendapat bahwa dianjurkan mengecilkan, mereka berpendapat dengan keumuman firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan untuk melirikkan suara ketika berzikir. Ini betul. Ayat ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal hukum berzikir adalah mengecilkan suara Tapi kalau sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkan mengeraskan suara, maka dianjurkan mengeraskan suara ketika berzikir. Dianjurkan mengeraskan suara ketika berzikir apabila telah ada dalil. Oleh karena itu, azan dianjurkan mengeraskan suara dan itu zikir. Iya kan? Azan, ucapan amin, kita dianjurkan mengucapkan amin ketika imam mengucapkan walafali dan itu adalah berzikir. Takbir, takbir, intikal. Ya Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ya. Ini dikeraskan oleh imam, padahal itu adalah zikir. Kenapa dikeraskan? Karena itulah yang datang dari Nabi SAW. Demikian pula pada saat seorang bertalbiyah, dianjurkan mengeraskan. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ketika misalnya seorang hendak berdoa, ya, di waktu-waktu tertentu yang tidak ada kaitannya dengan sudah sholat, yang semisalnya, nah, maka suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat dalam perjalanan safar, lalu kemudian para sahabat berdoa, mereka mengeraskan suara-suara mereka. Ketika berzikir mereka keraskan suaranya, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan, Al-fiqhu bi anfusikum, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'a la tad'una asama wa la ghaiban innakum tad'una sami'an basira. Hendaknya kalian mengasihani diri kalian sendiri, kasihan diri kalian, dan kalian tidak perlu melelahkan diri kalian dengan mengeraskan suara. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang bisu, kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha melihat apa yang kalian perbuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Tapi ketika mengeraskan suara sesudah sholat, bahkan Nabi melakukannya dan beliau tidak mengingkari perbuatan sahabat. Maka ini menunjukkan bahwa mengeraskan suara sesudah sholat dalam berzikir adalah perkara yang disunnahkan dan ini yang diamalkan oleh banyak para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan ini termasuk antara amalan sunnah. Tinggal permasalahannya adalah zikir berjamaah. Ini yang tidak ada dasarnya. Ya, dengan satu suara dan ada komandannya dalam berzikir. Ini yang tidak ada sumbernya dan tidak ada anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada masing-masing berzikir. Yang ini berzikir, yang satu juga berzikir, yang ini juga berzikir, yang ini juga berzikir. Silakan masing-masing dengan zikirnya dan tidak mengganggu yang lainnya. Oleh karena itu kalau soal menjalankan enggak perlu besar-besar. Enggak perlu terlalu besar banget. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain yang sholat sunnah ini terganggu. Ya, jangan sampai kita berdosa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hendaknya seorang cukup, ya, dia berzikir mengeraskan suara ini sewajarnya, sewajarnya tidak mengganggu orang-orang di sebelahnya. Mereka juga berzikir dengan mengeraskan suara dan tanpa berzikir secara berjamaah. Ini yang sahih dan ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu عليه وسلم سكرا سامدس إن شاء الله إن تجلس كان سموك برمان بعد أعرف دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak materi adalah Ustaz Ahmad Syedri. Waktu hari Jumat tanggal 18 Februari atau 2 April 2004. Masjid Masjidah Omah Satu Pulau Indah Jemaatin waktu pukul 3 dan 4.